Mitra bisnis, kondisi makro perekonomian Indonesia terguncang dengan kurs rupiah yang mencapai 10.700 kemarin, atau turun paling rendah sejak 4 tahun lalu. Senin lalu, IHSG juga rontok hampir 6% dan mengalami koreksi paling besar sejak awal tahun. Beberapa faktor disebut menjadi penyebab, termasuk faktor global dan juga faktor domestik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom senior Pandey Rajasilalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda dan faktor domestik apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, kalau saya melihatnya faktor domestik itu adalah belum adanya gambaran perbaikan neraca perdagangan kita kan, ataupun yang biasa disebut lebih luas transaksi berjalannya belum menunjukkan perkembangan membaik yang berarti. Bahkan larinya kasus belakangan ini, yaitu tertangkapnya petugas daripada dengan migas, SKK migas itu, Rudin, maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah itu berkurang kan. Jadi ini saya pikir salah satu faktor kenapa kemarin begitu masyarakat menyadari punya waktu langsung melakukan katakanlah pengamanan asetnya kepada valuta asing terutama dolar. Apakah kondisi ini cukup menimbulkan kepanikan, Pak? Ya, saya pikir tergantung kepada perkembangan yang akan terjadi. Mungkin harus secara tegas pemerintah melakukan langkah-langkah apa yang visible untuk dilakukan. Katakanlah untuk memperbaiki hal yang mendasar itu, memperbaiki current account, bagaimana meningkatkan ekspor. Ya, bagaimana katakanlah mengurangi biaya-biaya yang membebani ekspor. Itu yang harus dilakukan dan harus perlu diumumkan, masyarakat perlu ditenangkan. Karena kita mengetahui kalau untuk faktor global di luar kendali Indonesia, di luar domain Indonesia, Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dapat dilakukan adalah yang menyangkut faktor-faktor yang berada dalam tangannya. Katakanlah itu bagaimana ketentuan untuk mendorong ekspor, bagaimana infrastruktur yang dapat memperlancar bisnis. Apakah lonjakan inflasi di Juli lalu dan ekspektasi kenaikan BI rate bulan ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi, Pak? Oh, saya pikir itu sudah diperkirakan sebelumnya kelangkaan akan terjadi pada bulan Juli, inflasi yang tinggi ya sebagai akibat tindakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Memang diperkirakan pada bulan Juli itu akan meningkat pesat dan mungkin Agustus ini lebih rendah. Jadi itu inflasi itu merupakan akibat ya, karena katakanlah kalaupun impor kita meningkat, harga impor itu tidak mengalami peningkatan yang berarti. Tetapi ulah spekulan yang terjadi di Indonesia berhasil menaikkan khususnya bahan makanan kan, dan itu merupakan penyumbang terbesar terhadap inflasi. Jadi tidak terlalu ada kaitannya kalau melihat bulanan terhadap itu. Saya lebih melihat bahwa sekarang masyarakat itu kehilangan kepercayaan, kehilangan trust pada para pengelola ekonomi kita. Inilah yang terjadi ini daripada reaksi masyarakat menanggapi kan kenapa nilai tukar rupiah itu merosot. Ya, apakah ini berlangsung dalam jangka waktu lama? Ini belum tentu. Sangat tergantung kepada tindakan yang dilakukan, sangat tergantung kepada usaha pemulihan kepercayaan itu. Tapi masyarakat sekarang percaya kalau kita melihat di tahun politik ini masyarakat akan mengambil tindakan mengamankan diri. Demikian ekonom senior Pandey Rajasilalahi. Saya Wendy Lim.